Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan kajian buku pengantar fikih jual beli, dan berikutnya kita akan membahas studi kasus. Studi kasus di sini yang akan kita sampaikan yang pertama adalah menggadaikan objek transaksi. Menggadaikan objek transaksi dalam akad jual beli kredit, sehingga ketika pembayaran belum lunas, barang belum diserahkan kepada pembeli. Gambarannya seperti ini. Saya tertarik untuk membeli sebuah HP di counter. Kemudian saya tanya harganya berapa? Harganya 5 juta. Tapi saya tidak punya uang 5 juta. Akhirnya saya menawarkan kepada pihak counter, bagaimana kalau saya cicil? Pihak counter setuju, nggak apa-apa dicicil maksimal selama 2 bulan, namun dengan ketentuan selama masa cicilan HP tidak diserahkan ke saya. Setelah cicilan lunas, baru kemudian HP diserahkan ke saya. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah, pertama, saya membeli HP itu secara kredit. Yang kedua, barang tidak diserahkan kepada saya sebagai konsumen sampai cicilan selesai. Inilah yang dimaksud menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai. Dan untuk gadai sendiri, ulama sepakat hukumnya diperbolehkan, dan bahkan ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِلَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا. Kalau kamu tidak menjumpai orang yang tukang catat dalam transaksi utang piutang, فَرِحَانٌ مَقْبُودًا, maka boleh digantikan dengan barang gadai yang diserah terimakan kepada atau yang diserahkan kepada pihak pemberi utang. Di samping itu, Nabi SAW juga pernah menggadaikan baju besi beliau, karena beliau membeli makanan, membeli gandum, namun beliau tidak memiliki uang untuk membayarnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang menjadi masalah adalah, bolehkah objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai? Sehingga ketika orang membeli barang A secara kredit, bolehkah barang A ini dijadikan sebagai objek gadai? Ada dua pendapat di sana, dan dua pendapat itu saya cantumkan di halaman 166. Pendapat yang pertama, syarat ini hukumnya terlarang, di mana objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai. Kenapa terlarang? Karena menurut pendapat yang pertama, ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Karena tidak terjadi perpindahan hak milik dengan sempurna, penjual masih menahan barang itu sebagai barang gadai. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Berarti di sini Imam Syafi'i punya dua qaul. Ini pendapat, salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hajar Al-Haitami, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan dalam fatwanya, la yasihul bai'u bi syarti rahnil mabi'i sawa'an asyurita ayurhinahu iyahu qabla qabdihi amba'dahu. Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli, yang diperjualbelikan, baik dia mensyaratkan agar digadaikan kepada penjual setelah diterima atau sebelum diterima. Setelah diterima berarti saya serahkan dulu HP itu, atau counter menyerahkan dulu HP itu ke saya, kemudian setelah itu pihak counter meminta HP itu untuk dijadikan sebagai barang gadai. atau sebelum diserahkan, berarti ketika transaksi dilakukan HP masih berada di konter dan saya belum pernah menerima, dan HP ini dijadikan sebagai objek gadai. Tayyip, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, di halaman 168, diperbolehkan menjadikan objek transaksi kredit sebagai barang gadai. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu qaul beliau, dan pendapat yang sahih dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, demikian pula Ibnu Utsaimin. Dengan kata lain, bahasanya pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Ibnu Qayyim mengatakan, وَهَكَذَا فِي الْمَبِيِّ يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُشْتَرِ رَهْنُهُ عَلَى ثَمَنِهِ حَتَّى يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ وَلَا مَحْظُورَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا. Demikian pula dibolehkan barang yang telah dijual secara kredit, penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayarannya, dan tidak ada larangan sama sekali. Tayyib. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih mendekati, karena dulu sudah kita pelajari bahwa bagian dari syarat yang batil adalah ketika syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Sedangkan menggadaikan objek transaksi ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad, sehingga barang itu tetap jadi milik pembeli, hanya belum diterima oleh pembeli karena dijadikan sebagai barang gadai, dijadikan sebagai barang jaminan. Sebagaimana dalam kasus yang lain, ketika ada orang yang menjual rumah kepada orang lain, menjual rumah kepada si A, lalu dia syaratkan kepada si A, Anda tidak boleh menjual rumah ini kepada orang lain, tidak boleh menyewakan kepada orang lain, karena saya ingin bertentangan dengan kamu wahai si A. Dan ini diperbolehkan, meskipun dalam hal ini nampaknya mengurangi sebagian hak si A. Tapi para ulama mengatakan barang itu tetap jadi milik si A, sehingga akad dan transaksi tetap terjadi secara sempurna. Hanya saja pihak penjual mensyaratkan sebagian haknya itu agar direlakan, yaitu jangan sampai dijual ke orang lain dengan alasan dia ingin bertetangga dengan pembelinya. Wallahu a'lam. Nah, kasus ini sering kita jumpai dalam beberapa transaksi untuk kelas besar seperti properti. Dalam transaksi properti, orang melakukan jual beli rumah dan serah terima itu ditunda sampai pihak konsumen melunasi pembayarannya. Sehingga developer tidak akan menyerahkan kunci, tidak akan menyerahkan sertifikat sampai lunas pembayarannya. Misalnya cash tempo selama 1 tahun atau selama 2 tahun nanti dicicil ya. Sambil bangun dicicil, tidak akan diserahkan sertifikat dan berikut kuncinya sampai lunas pembayaran. Dan ini diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama. Meskipun ya, ada sebagian yang menganggap ini terlarang, dan ini pendapat beberapa pengembang atau developer, terutama yang ikut forumnya Hizbut Tahrir. Karena HTI punya forum tersendiri untuk masalah properti. Kemudian mereka punya pandangan bahwa dalam transaksi jual beli, objek tidak boleh dijadikan sebagai barang gadai. Dan ketika saya membimbing APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, terjadi gesekan dalam masalah ini dengan beberapa aktivis properti yang tergabung di Hizbut Tahrir, karena ada perbedaan dalam masalah bolehkah sertifikat itu ditahan sementara akad sudah dilakukan. Dan tadi kita sudah sampaikan ada dua pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya tentang haruskah barang gadai itu diserahkan. haruskah barang gadai ini diserahkan? Sebelum kita melakukan tarjih terhadap perbedaan di atas, kita akan mencari kesimpulan. Apakah pemilik barang boleh memanfaatkan barang yang digadaikan? Contoh, petani utang ke saya senilai 10 juta. Lalu dia menggadaikan sawahnya. Dia gadaikan sawahnya. Kemudian setelah diserahkan sertifikat sawah itu, maka sah sebagai transaksi gadai. Lalu petani ini minta izin, karena saya tidak punya pendapatan, tidak punya sumber penghasilan selain mengelola sawah, saya minta izin agar sawah itu saya kelola. Nah, bolehkah pemilik barang gadai, yaitu si petani tadi, mengelola sawah tersebut sehingga dia memanfaatkan barang gadai yang sudah diserahkan ke saya? Atau contoh yang lain, si A utang ke saya senilai 5 juta dan dia menggadaikan sebuah motor. Motor itu ditaruh di tempat saya. Bolehkah si A minta izin menggunakan motor itu untuk kepentingan pribadinya? Sebagai ilustrasi di sini saya sebutkan ya. Ketika si A menggadaikan rumahnya kepada si B, posisi si B sebagai atau posisi si A sebagai rohin, orang yang menyerahkan barang gadai. Sementara si B disebut murtahin, orang yang menerima barang gadai. Untuk disebut transaksi gadai yang sah, apakah disyaratkan rumah yang digadaikan si A harus diserahkan kepada si B? Dan apakah si A dibenarkan jika si A tetap menempati rumah itu? Allah Ta'ala berfirman, yang ini merupakan ayat yang berbicara tentang masalah gadai. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu maqbudah. Kalau kamu dalam kondisi safar, kemudian kamu melakukan muamalah yang tidak tunai, yaitu utang piutang, sedangkan kamu tidak memperoleh orang yang bisa nulis, yang menjadi notaris untuk akad utang piutang. Dan ini ayat berbicara tentang profesi notaris, yang sebelumnya juga Allah sebutkan di ayat 282 di surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kamu tidak menjumpai tukang tulis, dan tukang tulis di masa silam susah, fasilitas untuk nulis jarang, yang bisa nulis jarang, sehingga tukang tulis akad itu susah untuk bisa didapatkan. Walam tajidu katiban, dan kalian tidak menjumpai tukang catat, farihanum makbudoh, maka ada barang gadai, hendaknya ada barang gadai yang diserahkan. Dalam ayat ini Allah menyebut barang gadai dengan kata sifat, yaitu rihan makbudoh, barang gadai yang diserahkan. Artinya zahir ayat, makna tekstual ayat menunjukkan bahwa barang gadai itu telah diserahkan kepada murtahin. Namun para ulama menyatakan ini bukan syarat, karena itu rohin berhak untuk memanfaatkan barang yang dia gadaikan, dan inilah pendapat yang benar, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Al-Hafidh menukil keterangan Imam Syafi'i terkait hadis masalah gadai. Al-Hafidh mengatakan, man rahana dhata durrin wa zuhrin lam yamna ar-rahin min turriha wa zuhriha. Siapa yang menggadaikan hewan perah atau hewan tunggangan, dia tidak dihalangi untuk memerah susunya atau menaiki punggung tunggangannya. Tayyib. Sehingga kalau dulu yang digadaikan adalah binatang, gadaiin unta atau kambing perah. Kemudian kambing perah kalau tidak diperah, maka nanti ambingnya bisa terlalu besar. Bolehkah pemilik kambing ini memerahnya, padahal itu ada di tangan pihak yang menerima barang gadai, yang memberikan utang? Di Fathul Bari dinyatakan hukumnya diperbolehkan. Sehingga kita juga bisa kiaskan untuk beberapa kasus yang lain seperti tadi ya. Bolehkah petani garap sawah ini? Jawabannya boleh. dan itu semuanya kembali kepada kerelaan murtahin, kerelaan orang yang memegang barang gadai. Sehingga kalau saya sebagai pemegang barang gadai dan saya merelakan, silakan Pak digarap saja, hukumnya boleh. Tapi kalau saya tidak merelakan, hukumnya tidak diperbolehkan. Dan ini dulu dibahas dalam masalah keterikatan akad. Dilihat dari ikatannya, maka akad dibagi menjadi tiga. Ada akad lazim kedua belah pihak, jaiz kedua belah pihak. Yang ketiga adalah lazim di satu pihak, jaiz di pihak yang lain. Anda utang ke saya 5 juta, Anda menggadaikan motor, kemudian motor itu saya pegang, saya bawa, maka lazim bagi Anda, jaiz bagi saya. Barang gadai ini lazim bagi Anda, jaiz bagi saya. Lazim bagi Anda dalam arti Anda terikat tidak bisa membatalkan gadai ini secara sepihak, sehingga enggak bisa kemudian Anda bebas untuk memanfaatkan motor itu atau menarik motor itu, enggak bisa. Tapi jaiz bagi saya punya kebebasan, mau mengizinkan silahkan, tidak mengizinkan juga boleh. Karena dalam hal ini barang itu ada dalam kekuasaan saya sebagai pihak yang memberikan utang. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan bahas tentang hadiah untuk konsumen yang berprestasi. Ada satu kasus yang di sini saya singgung, dan kasus ini real, dialami oleh salah seorang pedagang yang dulu menjadi peserta KPMI Entrepreneur School atau sekolah KPMI yang diselenggarakan oleh KPMI Pusat di Jakarta. Perusahaan kami hendak membeli keju 8 karton per bulan dari toko X dengan harga Rp850.000 per karton. Kami melakukan kesepakatan untuk membeli selama 36 bulan. Berarti selama 3 tahun. Kemudian pihak toko memberikan reward di awal periode, di awal periode kontrak, dalam bentuk motor senilai 36 juta. Bagaimana status reward ini? Dan rewardnya dalam bentuk motor. Dulu waktu pertanyaan ini disampaikan, saya tidak bisa memberikan jawaban. Lalu saya bawa pulang, dan kurang lebih selama 3 hari saya mencari-cari keterangan tentang itu. Alhamdulillah, jadilah sebuah artikel yang kita publish di web pengusahamuslim.com, dan juga saya cantumkan di buku ini. Tayyib. Di sini kesimpulannya adalah, pertama, bahwa ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan untuk kasus seperti tadi. Produsen atau supplier memberikan janji reward kepada calon konsumennya, jika kamu mampu untuk belanja sekian, maka nanti kamu saya kasih umroh gratis, saya kasih motor, saya kasih ini, saya kasih ini. Bolehkah reward semacam ini diterima? Dan akad seperti ini dilakukan, apakah diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat dalam melakukan pendekatan. Ada beberapa takyif fikih. Takyif fikih adalah pendekatan fikih untuk memahami kasus. Ada beberapa takyif fikih dalam masalah ini. Pendekatan pertama, bahwa hadiah ini statusnya adalah janji hibah, sementara uang yang dibayarkan adalah uang sebagai ganti untuk nilai barang, yaitu keju yang dibeli tadi, dan bukan hadiah. Karena hadiah ini sama sekali tidak mempengaruhi harga. Tujuan utamanya adalah memotivasi pembeli untuk memenuhi target beli. Tayyib. Kemudian saya cantumkan keterangan Ibnu Qudamah, kita bacakan terjemahannya saja. Tidak sah menggantungkan hibah dengan syarat tertentu, karena hibah sifatnya memberi kepada seseorang selama dia masih hidup. Karena itu tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu seperti disyaratkan jual beli. Jika digantungkan dengan syarat tertentu seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hadiah kami dikembalikan dari Najasyi, nanti jadi milikmu, sehingga statusnya sebagai janji. Kata Ibnu Qudamah, bahwa menggantungkan hibah itu ada dua. Pertama, digantung dengan akad tertentu. Saya akan ngasih hibah kepada kamu, namun dengan ketentuan kamu harus beli. Kamu harus beli. Maka kata beliau, la yasihu, hukumnya tidak sah. Yang kedua, menggantungkan hibah namun dengan kejadian tertentu. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngasih hadiah kepada Raja Najasyi. Dan tentu saja proses kirimnya membutuhkan waktu yang panjang dari Madinah menuju Ethiopia. Dan prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Raja Najasyi meninggal dunia, prediksi Nabi kayaknya barangnya belum sampai. Setelah beliau mendapatkan wahyu, keterangan dari Allah, informasi dari Allah bahwa Raja Najasyi meninggal, beliau memprediksi kayaknya barangnya belum sampai. Karena itulah beliau mengatakan, in ruji'at hadiyatuna ilan Najasyi fahiyalaki. Kalau hadiah itu dikembalikan kepada kami, karena Raja Najasyi sudah meninggal dunia, fahiyalaki, maka nanti hadiah ini milik kamu. Dan itu beliau sampaikan kepada salah satu istrinya. Seingat saya yang mendapatkan penyampaian ini adalah Ummu Salamah. Beliau menghadiahkan sesuatu kepada Raja Najasyi, nanti kalau hadiah itu dikembalikan, maka hadiah itu milik kamu, wahai Ummu Salamah. Dan ini saya sebutkan di halaman 175 ya. Ketika beliau menikahi Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni qad ahdaitu ilan Najasyi khullatan wa awaqi min miskin, wala aran Najasyi illa qad mata, wala ara illa hadiyati mardudah alayya, fa in ruddat alayya fahiya laki." Saya telah mengirim hadiah kepada Raja Najasyi, pakaian dan beberapa uqiyah misik. Sementara Najasyi telah meninggal, menurutku hadiahku itu akan dikembalikan kepadaku. Jika dia dikembalikan kepadaku, maka itu milik kamu. Tayyib. Dan ternyata seperti yang beliau sabdakan, hadiah itu dikembalikan kepada beliau. Lalu semua istrinya diberi misik satu uqiyah, dan sisanya diberikan kepada Ummu Salamah berikut pakaiannya. Ibnu Qudamah memahami bahwa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah sebelum hadiah itu sampai, statusnya adalah janji hibah dan bukan hibah. Statusnya sebagai janji hibah dan bukan hibah. Dan itu berbeda ya. Lalu beliau mengkiaskan untuk semua hibah yang menggantung statusnya bukan hibah tapi janji hibah. Nah, kalau dijadikan sebagai hibah tidak sah, tapi kalau dijadikan sebagai janji hibah, janji itu boleh-boleh saja karena tidak mengikat. Termasuk tadi orang yang menyatakan, beli motor saya sekian, nanti saya kasih motor. Jika itu dilakukan, dia beli motor, hadiahnya tidak mengikat, hibahnya tidak mengikat. Dalam arti, nanti boleh dikasih, boleh tidak dikasih. Dan ini adalah janji hibah dan bukan hibah. Baik, bisa dipahami ya? Coba kita ulang. Saya tuliskan di sini. Dulu kita punya satu kaidah bahwa janji itu bukan akad. Saya tulis di sini. Janji bukan akad. Ini prinsip ya. Terus apa sih bedanya antara janji dan akad sehingga dinyatakan janji itu bukan akad? Kalau janji itu mengikat sepihak. Si A berjanji akan memberikan sesuatu kepada istrinya. Maka itu mengikat sepihak, yaitu pihak yang berjanji. Sedangkan akad berarti kita bisa memahami ya, dia mengikat kedua pihak. Sehingga kalau si A sudah melakukan akad, maka A maupun B yang menjadi pasangan akadnya sama-sama terikat. Kalau saya melakukan akad hibah dan akad hibah itu sah dengan hibah itu sudah diserah terimakan, lalu saya serahkan hibah itu, pemberian itu kepada si B, begitu sudah saya serahkan, maka sudah mengikat, tidak bisa saya tarik lagi. Tapi kalau saya baru sebatas ngomong, nanti kamu akan saya kasih sekian, maka ini belum sah sebagai hibah. Sehingga kalau nantinya batal, kalau nantinya batal, saya tidak diwajibkan untuk memberikan sesuatu, karena janji itu tidak mengikat kedua belah pihak. Dalam arti begini, pihak B yang saya kasih omongan tadi, dia tidak berhak nuntut saya untuk memberikan sesuatu. Tayyib. Nah, kata Ibnu Qudamah, kalau ada pernyataan ya, tadi baru pernyataan beli motor saya misalnya, nanti kamu saya kasih helm misalnya begini, berarti di sini ada janji hibah, saya kasih helm, ini janji hibah, belum hibah. Dan janji hibah itu digantungkan dengan akad jual beli motor. Kata Ibnu Qudamah, janji hibah ini tidak sah sebagai hibah. Karena tidak sah sebagai hibah, berarti dia tidak mengikat. Karena tidak sah sebagai hibah, maka dia tidak mengikat. Sehingga kalau terjadi jual beli A beli motor B, ini beli motor ya, apakah B wajib ngasih helm kepada si A? Jawabannya tidak wajib. Sehingga di posisi ini B boleh saja ngasih, boleh tidak ngasih. Karena saya kasih helm ini tidak disebut sebagai hibah dan tidak sah sebagai hibah, sebagaimana yang tadi kita katakan, tidak boleh menggantungkan antara janji hibah dengan akad tertentu. Berarti tidak sah sebagai hibah, namun boleh saja ketika akad sudah dilakukan, B ngasih helm. Boleh itu dalam arti tidak diwajibkan untuk ngasih. Bisa dipahami insya Allah ya? Alhamdulillah. Baik, coba kita lanjutkan. Konsekuensi dari pendekatan ini. Pertama, hadiah semacam ini diperbolehkan karena hukum asal muamalah adalah halal. Boleh, tapi tidak mengikat. Kedua, pemberi hadiah tidak boleh menarik kembali hadiah itu setelah diberikan ke konsumennya, meskipun akad transaksinya dibatalkan karena ada larangan menarik kembali pemberian. Sehingga misalnya si B tadi beli motor, kemudian helm, atau si A beli motor ya, kemudian helm diserahkan oleh si B kepada si A sebagai hadiahnya. Lalu dalam perjalanannya ternyata motor itu ada cacat. Berarti konsumen punya hak apa? Khiyar aib. Dikembalikanlah motor itu kepada si B. Sudah? Dan B mengakui ini cacat ada sebelum transaksi. Kamu punya hak khiyar aib. Ini uangmu saya kembalikan. Sini motornya. Nah, helm tadi kan sudah dikasihkan. Bolehkah helm itu ditarik oleh si B? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Helm ini akad yang kedua, tentunya akad yang kedua yang diserahkan oleh B kepada si A. Dan ketika sudah diserahkan, terpisah dari transaksi jual belinya, maka helm tidak boleh ditarik kembali oleh si B. Kemudian yang ketiga, boleh tidak memberikan jenis hadiah ini ke konsumen karena jahalah, ketidakjelasan untuk transaksi tabarruk hukumnya diperbolehkan. Karena jahalah, ketidakjelasan untuk transaksi tabarruk hukumnya diperbolehkan. Transaksi tabarruk itu transaksi sosial. Kamu nanti saya kasih hadiah. Hadiah apa? Rahasia. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Kenapa? Oh itu enggak jelas itu. Enggak jelas untuk transaksi sosial hukumnya boleh. Anda yang punya buku halaman 176 ya. 176 paragraf yang kedua. Ketiga, boleh tidak memberitahukan jenis hadiah ini ke konsumen. Karena jahalah atau ketidakjelasan untuk transaksi tabarruk dalam kurung transaksi sosial. Kasih tambahan, dibolehkan. Ini kurang nih kalimatnya. Jahalah dalam transaksi tabarruk dibolehkan. Tadi contohnya, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Ini enggak jelas. Enggak jelas dalam transaksi sosial hukumnya boleh. Yang keempat, janji hadiah mungkin saja digagalkan menurut pendapat jumhur ulama. Janji hadiah mungkin saja digagalkan menurut pendapat jumhur ulama. Sehingga tadi, kamu nanti kalau beli motor saya kasih helm. Setelah beli motor ternyata helmnya enggak dikasih. Menurut jumhur ulama, saya sebagai pembeli tidak berhak untuk nuntut. Karena belum ada ikatan sama sekali. Belum ada ikatan sama sekali. Kecuali kalau hadiah itu sudah diserahkan ke saya. Berarti sudah sah sebagai hadiah, sebagai hibah. Nah selanjutnya yang memberi tidak boleh untuk narik kembali. Tayyib. Kemudian di sini saya sebutkan khilaf ulama tentang menempati janji hadiah atau janji kepada orang lain. Dan coba kita bahas ya. Mengenai hukum menepati janji ada tiga pendapat. Pertama, memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak. Ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah, salah satu pendapat dalam madhab Hambali, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, memenuhi janji hukumnya tidak wajib tapi anjuran. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan juga pendapat Ibnu Hazm. Yang ketiga, wajib memenuhi janji yang bersyarat dan tidak wajib untuk janji yang tidak bersyarat. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Kemudian ada hadis yang menyatakan, suatu hari ibuku pernah, dari Abdullah bin Amir, suatu hari ibuku pernah memanggilku. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di rumahku. Ibu memanggilku, wahai anakku, kesini saya kasih. Lalu Nabi SAW bertanya kepada beliau, betul kamu mau ngasih sesuatu ke dia? Kemudian ibunya menyatakan, saya mau memberikan sebiji kurma. Jawab ibuku. Kemudian Nabi SAW bersabda, amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kidzbatun. Jika kamu tidak memberikan apapun kepadanya, maka tercatat satu dosa kedustaan untukmu. Namun ulama berbeda pendapat mengenai status kesahihan hadis ini. Hadis ini adalah dalil janji hibah yang tidak jadi diserahkan termasuk kedustaan menurut pendapat yang pertama yang menyatakan bahasanya janji itu hukumnya wajib. Tayyib. Namun ada juga yang mengatakan bahwa janji hibah hukumnya tidak wajib, tapi anjuran. Dan tadi pendapat jumhur. Dalilnya apa sih pendapat jumhur ini? Dalilnya adalah praktek yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah mau memberi sesuatu kepada Aisyah. Dan barangnya itu tidak ada di Madinah, tapi ada di daerah Aliyah. Ada di daerah Aliyah. Akhirnya sampai Abu Bakar menjelang wafatnya, barang itu belum diserahkan kepada Aisyah. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah menjelang wafatnya, ya bunayya, inni nahaltuki juzada au sukin fi Aliyah. Wahai putriku, saya dulu pernah mau memberikan kepadamu sekian wasak harta yang ada di kota Aliyah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, andaikan dulu, walau kunti qabittihi, andaikan dulu kamu menerimanya, kanat laki, maka hadiah itu, harta itu menjadi milik kamu. Namun sekarang karena harta itu belum kamu terima, fahuwa malun warithun faqtasimu ala kitabillah, harta itu adalah statusnya harta warisan, karena itu silakan dibagi sesuai dengan aturan Allah. Sehingga sampai Abu Bakar meninggal, hadiah yang mau diserahkan kepada Aisyah itu enggak dikasih. Dan kemudian dibatalkan oleh Abu Bakar. Maka ini jadi dalil, berarti membatalkan hibah yang dulu pernah dinyatakan atau membatalkan hadiah yang dulu pernah dinyatakan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian ada pendekatan yang kedua dan juga pendekatan yang ketiga, dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena waktunya terbatas. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan bagi kita atas ilmu yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang mau bergabung. Anda bisa menyampaikan melalui line telepon sebagaimana yang tertera. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Saya Ummu Ibrahim dari Surabaya. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, saya ini kan menjual makanan seperti snack-snack kecil seperti itu ya Ustaz. Apakah boleh saya gunakan akad istina untuk dagangan saya? Saya menjual seperti makanan kue kering dan siomay dan serta snack lainnya. Anda produsen atau bukan? Saya produsen Ustaz. Saya yang membuat makanan tersebut. Baik. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, dulu itu saya dan teman-teman pernah memberikan hadiah kepada teman kami yang menikah, yaitu hadiahnya emas batangan. Jadi kami itu jumlahnya 10 orang Ustaz, dan kami menunjuk satu orang di antara kami untuk membeli emasnya secara langsung dan tunai di toko. Nah, yang jadi masalah adalah kami itu mentransfer uang emas tersebut yang sudah dibagi 10, jadi patungan seperti itu. Lalu di antara kami ada dua orang yang membayar tunai, bukan ditransfer sebelum barang tersebut dibeli. Jadi dua orang tadi membayarnya pada saat emas telah dibeli, dibayarnya pada hari H saat bertemu di acara pernikahan tersebut. Dan yang terakhir saya ingin tanya, apakah menggunakan jasa ojek online atau kurir barang dengan praktik jika ada konsumen yang membeli produk kita, lalu konsumen tersebut istilahnya menggunakan dana talang yang dilakukan oleh ojek online atau kurir tersebut. Jadi ojek tersebut membayarkan dulu ke kita sebagai penjual, nanti si konsumennya bayar produk dan ongkir itu langsung ke ojek online atau kurirnya. Baik, cukup Ibu? Ya cukup Ustaz, nah. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik, untuk yang pertama, bolehkah Anda menggunakan akad istisna dalam kasus seperti yang Anda sampaikan? Jika Anda produsen, hukumnya boleh. Karena di antara syarat akad istisna adalah hanya berlaku untuk produsen. Tapi kalau Anda bukan produsen, dalam arti kue itu Anda beli dari orang lain, kemudian Anda jual lagi, maka tidak bisa dilakukan akad istisna. Kemudian yang kedua mengenai skema jual beli emas yang tadi Anda sampaikan. Inti yang dimaksud dari tunai dalam transaksi emas adalah ada uang, ada emas di satu waktu yang bersamaan. Sehingga kalau misalnya 10 orang tadi mengumpulkan dana lalu ditransfer ke salah satu anggota, kemudian salah satu anggota ini membawa uangnya ke toko emas, lalu beli emas batangan, uang diserahkan, dapat emas, hukumnya diperbolehkan. Berarti ini dilakukan secara tunai. Maka status orang yang menerima pembayaran tadi, menerima transferan tadi adalah sebagai wakil bagi teman-temannya yang jumlahnya 9. dia menerima pembayaran dari ABC, tapi status dia sebagai wakil, bukan penjual emas. Setelah uang terkumpul, kemudian beliau yang datang ke toko emas, kemudian beli emas secara tunai. Insya Allah tidak masalah. Yang ketiga tentang masalah GoFood ya. Tentang masalah GoFood, apakah ini boleh atau tidak? Para asatidah beda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan alasan bahwasanya GoFood itu dilarang adalah karena menggabungkan antara akad utang dengan jual beli. Dan ini pendapat beberapa guru saya seperti Al-Ustaz Arifin Badri, Al-Ustaz Erwandi, dan beberapa asatidah yang lainnya. Dengan tetap menghormati pendapat mereka, menurut pribadi, wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati adalah diperbolehkan. Ini pendapat pribadi saya. Dengan pertimbangan bahwa makna la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli, adalah ketika salah satu di antara utang maupun jual beli itu dijadikan sebagai syarat. Sehingga di situ ada ketentuan, saya mau ngutangi kamu dengan syarat kamu beli barang saya, atau sebaliknya ya, saya mau membeli barang ini dengan syarat kau utangi saya. Yang seperti ini dilarang, karena itulah yang dimaksud menggabungkan antara utang dengan jual beli sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi kalau tidak dijadikan sebagai syarat, sehingga ada banyak pilihan, tidak harus utang, misalnya GoFood tapi pembayarannya pakai GoPay, itu bisa dilakukan. Maka ketika pembayarannya pakai GoPay, berarti posisi konsumen tidak perlu utang, karena dia misalnya mengalihkan saldo GoPay-nya dulu ke driver, driver menerima senilai saldo GoPay senilai biaya makanan dan biaya ongkir, berarti tidak ada akad utang piutang. Yang itu menunjukkan bahwa utangnya itu bukan sesuatu yang diinginkan pertama dalam transaksi GoFood. Sehingga dalam hal ini wallahu ta'ala alam, karena utang ini bukan tujuan utama dalam akad dan di sana tidak ada persyaratan harus ngutang, maka menurut saya pribadi insyaallah tidak masalah. Wallahu alam. Baik. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Baik, Ustaz. Dari pemirsa NB Official, saya Suscipto dari Lampung Selatan. Ustaz, saya pekerja bangunan di kampung. Biasanya dikasih makanan dan kopi serta teh. Nah, kemarin saya nemu uang 5.000 di dalam kemasan teh dan pemilik bangunan tidak tahu. Bagaimana hukum uang tersebut jika saya ambil? Baik. Anda menemukan uang 5.000 di kemasan teh. Ya, pada asalnya uang itu adalah milik pemilik teh ya. Dan Anda hanya dikasih teh dalam bentuk yang apa ya, yang bisa Anda minum. Karena itu kembalikan uang itu kepada pemiliknya. Kecuali kalau pemiliknya merelakan. Anda cuma bisa bilang, "Pak, kemarin saya nemu uang 5.000." Kalau pemiliknya merelakan, silahkan Anda bawa. Wallahu a'lam. Nah. Putus ya. Baik. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo. Silahkan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya, apabila kita mau beli hewan kurban, tetapi hewan kurban itu masih di tempat penjual dan akan diserah terimakan beberapa hari sebelum hari H untuk kurban, dan tetapi kita harus membayar terlebih dahulu sejumlah uang kepada penjual hewan kurban, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Hewannya sudah ada atau belum? Hewannya sudah ada tapi masih di kandang penjual. Baik. Karena kita tidak ada yang mengurus dan kita tidak ada tempat untuk menampung hewan kurban, makanya hewan tetap masih di sana, baru beberapa hari sebelum hari hari raya Idul Adha baru kita telepon untuk dikirim. Baik. Jadi, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus yang Anda sampaikan, berarti posisinya adalah melakukan jual beli tapi menunda serah terima barang. Dan sah-sah saja itu hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jabir. Beliau jual beli unta di perjalanan. Anda yang mengikuti dari awal mungkin sudah pernah mendengar hadis Jabir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jabir jual beli unta di perjalanan. Serah terimanya dilakukan di Madinah ketika pulang. Sehingga boleh dipisahkan antara akad dengan serah terima. Karena itu dalam kejadian jual beli hewan kurban, hewannya ada di penjualnya, di kandang penjualnya, kemudian Anda sudah beli, sudah bayar, lalu hewan itu nanti akan diserahkan sekian atau H minus sekian ketika Idul Adha, hukumnya diperbolehkan. Baik, cuman ulama beda pendapat mengenai apakah hewan ini sudah ditakyin ataukah belum. Ditakyin itu begini, kalau Anda sudah membeli hewan dan sudah dinyatakan hewan ini yang nanti akan Anda dapatkan dan akan Anda sembelih, berarti Anda sudah mentakyin hewan itu. Nah, kalau hewan sudah ditakyin, maka jika terjadi resiko terhadap binatang, tidak perlu diganti. Misalnya, saya membeli seekor kambing, kemudian sudah saya bayar, dan pemiliknya sudah memberitahu, kambing ini saya kasih tanda, misalnya dikasih kalung, kambing ini nanti milik bapak dan ini yang bapak beli untuk kurban. Baik, saya setuju. Saya lihat kambingnya. Baik, kita sudah sama-sama tahu ini nanti kambing akan dipakai untuk kurban. Berarti kambing ini sudah ditakyin. Ternyata ketika proses kirim, kambing itu pincang karena kecelakaan. Maka saya tidak perlu ganti karena sudah saya takyin. Tapi kalau belum ditakyin lalu cacat, maka harus diganti dengan hewan yang lain. Nah, takyin itu menegaskan bahwasanya hewan ini akan dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat, batasan takyin itu kapan? Apakah hanya sebatas sejak akad jual beli maka sudah ditakyin? Ada dua qaul dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan takyin itu sudah terjadi sejak akad, sehingga begitu Anda sudah beli hewan ini, saya beli, nanti saya mau pakai kurban, sudah takyin. Ada yang menyatakan belum takyin. Takyin itu ketika kamu sudah menyatakan bahwa hewan ini akan saya gunakan untuk kurban. Kalau sebatas baru dibeli, belum ditakyin. Ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah selama takyin itu tergantung dari niat ya. Selama dibeli dan sudah diniatkan untuk kurban, maka berarti hewan itu sudah ditakyin. Dan pengaruh takyin dan belum takyin tadi, jika terjadi cacat sebelum takyin maka wajib ganti, tapi kalau cacat terjadi sesudah takyin maka tidak perlu diganti. Wallahu a'lam. Silakan. Dari Umu Dalkom Jogja, jika kurban satu kambing dari perkumpulan pengajian per orangnya dibebankan biaya 40.000, kemudian kurban itu dinamakan oleh salah satu anggota dengan dilotre, Ustaz, bagaimana hukumnya? Kurban seekor kambing tapi keroyokan 40.000. Yang boleh urunan itu hanya sapi, unta. Kalau kambing tidak boleh urunan. Tidak boleh urunan dalam arti pemiliknya hanya boleh satu orang. Tapi kalau sapi pemiliknya boleh 7 orang. Unta dalam salah satu riwayat pemiliknya boleh 10 orang. Nah, dalam kasus yang tadi disampaikan, apakah hukumnya boleh atau tidak? Jika pengadaannya urunan, boleh untuk pengadaan. Tapi pemiliknya harus tetap satu orang. Sehingga kalau misalnya urunan 40.000 dapat seekor kambing, lalu dihadiahkan ke salah satu anggota, dihadiahkan ke salah satu anggota. Diperhatikan di sini, dihadiahkan ke salah satu anggota. Berarti setelah dihadiahkan milik siapa? milik penerima hadiah. Dihadiahkan ke salah satu anggota, hukumnya berarti dia milik yang menerima, menerima hadiah. Selanjutnya pemilik atau yang menerima hadiah ini berhak untuk melakukan apapun terhadap hewan yang sudah dihadiahkan ke dia. Mau dia gunakan untuk akikah, mau dia gunakan untuk makan-makan bersama keluarga, mau dia gunakan untuk kurban, terserah dia. Karena pada asalnya ini sudah pindah hak milik, bukan lagi milik rombongan tadi, tapi milik penerima hadiah. Nah, karena sudah pindah hak milik kan berarti terserah pemilik. Mau dia apa-apakan terserah pemilik. Sehingga sebelum disembelih, pastikan pemilik tahu bahasanya hewan itu sudah diserahkan kepada dia dan sudah dilakukan serah terima. Nah, selanjutnya kasih kebebasan kepada pemilik. Ya, selanjutnya terserah ibu, mau ibu korbankan, mau ibu jadikan akikah, terserah. Itu kalau mau dinyatakan sah sebagai apa, hadiah. Tapi kalau kemudian mengumpulkan duit lalu dipakai membeli seekor kambing, tiba-tiba disembelih tanpa memberitahu pemiliknya, tanpa memberitahu yang mendapatkan hadiah, ya ini tidak boleh, karena berarti pihak yang dikasih apa ini hewan tadi, dia tidak berniat untuk kurban. Dan setiap amal harus ada niat. Makanya kalau Anda mau ngasih hadiah kepada orang lain dalam bentuk hewan kurban, jangan diam-diam, beritahu pihak yang diberi hadiah. Bapak, saya kasih hadiah seekor kambing. Kambing itu ada di sini. Ini fotonya. Sudah? Selanjutnya tolong niatkan untuk kurban. Nah, beliau nanti berniat. Nah, kemudian disembelih atas nama beliau, insya Allah sah sebagai korban atas nama beliau. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan, Pak. Saya Bintasto, langsung aja, Pak ya. Silahkan, Pak, langsung. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya kan bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi, di mana saat ini di bisnis sekarang ini kan kita ada menjual data insight pelanggan kami seperti itu. Nah, ternyata salah satu konsumen atau klien kami yang menggunakan atau kebutuhan atau membutuhkan informasi ini adalah banking seperti itu. Nah, sebenarnya data insight ini kan bisa juga dijual ke non banking. Hanya saja saat ini informasi data itu dibutuhkan oleh bank atau financial institution untuk sebagai data verification, salah satunya untuk credit scoring untuk nasabah-nasabah mereka yang mengajukan layanan seperti pinjaman atau KPR ataupun KTA dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hukumnya bagaimana ketika saya bekerja atau bekerja untuk terlibat dalam produk tersebut, yang mana produk tersebut ternyata dipakai oleh bank yang konvensional yang mungkin berhubungan dengan riba seperti itu. Nah, yang dijual, Bapak, yang dijual nomor pelanggannya? Bukan, yang dijual bukan nomor pelanggannya, tapi profile, data insight. Data insight? Data insight. Jadi kan sekarang ini kan zaman big data. Jadi contoh misalkan ada seseorang yang mengajukan pinjaman ke bank atau ke financial institution, ya, kemudian di situ ada form, dia kan harus mencantumkan nomor handphonenya. Misalkan nomor handphone 08 bla bla bla bla. Nah, dari financial institution tersebut ingin mendapatkan, kan pasti akan melakukan verifikasi. Mm-hmm. Kira-kira calonnya ini punya potensi menunggak atau fraud atau tidak. Nah, untuk memperkuat verifikasinya, dia bisa mendapatkan informasi tambahan ke perusahaan telekomunikasi, yaitu bagaimana pendapatan atau bagaimana perilaku dia di telekomunikasi. Contoh, bagaimana tiap bulannya berapa pulsa yang dia gunakan, apakah nomornya dia ini adalah prepaid atau postpaid. Kemudian apakah kalau memang dia di telekomunikasi punya pakai menggunakan nomor pasca bayar, apakah pernah punya tunggakan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sebagai data tambahan verification untuk scoring penilaian apakah ini memang lolos layak atau tidak untuk diloloskan pengajuannya, seperti itu, Ustaz. Baik. Baik, cukup insyaallah, Pak. Ya, seperti itu. Mohon dimaklumi. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Yang pertama begini ya. Terkait masalah objek transaksi, pada asalnya semua objek yang boleh dimanfaatkan, yang punya manfaat yang halal, maka dia boleh ditransaksikan. Dan ini dulu sudah kita bahas dalam kajian tentang syarat jual beli, bahwa bagian dari syarat terkait objek ada 4. Syarat yang pertama adalah objek itu harus punya halal manfaat. Sehingga berarti objek itu punya manfaat. Kalau objek yang enggak punya manfaat, enggak boleh diperjualbelikan. Jual beli semut, apa manfaat semut? Jual beli berhala, enggak ada manfaat berhala. Jual beli gitar, apa manfaat gitar? Benda-benda yang dia tidak punya manfaat yang halal, tidak bisa ditransaksikan. Termasuk jual beli rokok, ya. Karena dia tidak punya manfaat yang halal. Nah, sekarang data itu punya manfaat halal tidak? Oh, punya. Dia punya manfaat halal. Bahkan tadi seperti yang Anda ceritakan, dia bisa digunakan untuk bahan verifikasi dan seterusnya. Berarti dia punya manfaat yang halal. Cuman ada ketentuan yang lain. Bahwasanya objek yang kita jual itu terpisah kepemilikannya dari yang lain. Karena kita tidak boleh menjual properti milik orang lain. Sehingga misalnya barang itu milik si A, tapi kita jual tanpa izin si A, jelas gak boleh. Dan ini dulu kita bahas dalam kajian tentang baik fuduli. Baik fuduli, menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, namun kemudian setelah itu dapat izin dari pemiliknya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini kembali kepada aturan yang berlaku di negara kita. Untuk yang statusnya data seperti ini, apakah itu properti perusahaan telekomunikasi ataukah dia properti pelanggan telekomunikasi? Nah, saya tidak tahu aturan yang berlaku di masyarakat kita atau di negara kita. Data ini milik siapa? Milik pelanggan? Data saya itu milik saya ataukah milik, misalnya saya menggunakan Telkomsel, ataukah milik Telkomsel? Kalau data itu milik Telkomsel, secara aturan, berarti terserah Telkomsel mau menjual ke orang lain. Sehingga kadang saya dapat SMS tawaran judi, ya. Kadang dapat SMS, apalagi misalnya kartu kredit, atau dapat SMS togel, juga banyak kan. Mungkin Anda juga mengalami seperti itu. Kita nggak tahu kenapa ini bisa bocor. Dan kita sering mendapatkan SMS ajakan untuk gak karuan ya. Apa telepon-telepon yang gak benar. Nah, kembali kepada pertanyaan, ini data milik siapa? Milik konsumen, milik pelanggan, ataukah milik perusahaan telekomunikasi? Kalau itu milik perusahaan telekomunikasi, maka Anda berhak untuk menjualnya. Tapi kalau itu milik konsumen, milik pelanggan, ya ini berarti melanggar hak orang lain, kecuali dapat izin dari pihak pelanggan. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang ketiga, terkait klien yang Anda layani. Klien mau menggunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk sesuatu yang mubah ataukah digunakan untuk sesuatu yang bermasalah? Dari zahir yang tadi Anda sampaikan, data itu digunakan untuk pencairan kredit. Dan kita tahu yang namanya bank tentu saja kredit ribawi. Kalau itu dipakai untuk pencairan jual beli kredit yang bukan ribawi, misalnya oleh BMT ya. Kemudian BMT butuh ingin tahu kira-kira perjalanan orang ini bagaimana, karena dia mau membeli rumah secara kredit, maka apakah ini boleh diberikan? Mungkin kalau sifatnya tidak utang ribawi, hukumnya boleh. Tapi dua pertimbangan pertama tadi perlu kita lihat ya. Dia punya manfaat yang halal. Yang kedua, ini properti milik siapa? Milik perusahaan telekomunikasi ataukah milik pelanggan? Wallahu ta'ala alam. Itu tiga pertimbangan yang barangkali Anda bisa renungkan. Mengenai halal manfaat, dan tadi sudah kita sampaikan, dia punya halal manfaat. Yang kedua, kepemilikan, mungkin perlu melihat regulasi yang berlaku di negara kita. Dan yang ketiga, siapa klien yang dilayani. Jika dia digunakan untuk transaksi kredit ribawi, tentu saja nggak boleh. Tapi kalau digunakan untuk transaksi jual beli yang tidak ada ribanya, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tayyib, kita angkat penelpon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mau nanya ya? Silahkan Pak. Silahkan, bisa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang saya mau. Saya punya anak dua. Satu perempuan, sudah menikah dan sudah punya anak, tinggal di rumah saya. Kemudian anak kedua saya laki-laki, masih kuliah tingkat akhir. Jadi yang saya mau tanyakan ini, Ustaz. Jadi 2 bulan yang lalu itu saya panggil anak-anak, saya kasih tahu mau mengasihkan apalah hibah intinya gitu. Saya bilang ke anak yang laki-laki ini, saya punya kios 6 petak, yang 3 saya kasih ke kamu. Kemudian untuk yang perempuan, rumah yang saya tempatin satu-satunya ini buat anak saya yang perempuan. Nah, sedangkan di rumahnya ada garasi, garasi kecil itu saya kasihkan buat anak saya yang laki-laki. Cuman pada saat itu terjadi omongan, tapi kalian jangan jual rumah ini, dikarenakan kan rumah satu-satunya. Terus terpikir juga, kita bicara juga, kalau yang meninggal itu duluan yang anak saya ini, itu gimana? Kata anak saya, udah kembaliin lagi aja rumahnya. Udah putus sampai segitu, Ustaz. Kemudian berapa sebulan atau 2 bulan kemarin, minggu kemarin lah, kita bicara lagi, saya kumpulkan. Karena ada sesuatu hal keraguan-raguan seperti ini, kita buka lagi. Jadi gini aja, saya bilang, anak laki-laki yang saya itu tetap kiosnya 3 petak. Terus yang perempuan, saya nilai tukernya sebesar yang laki-laki. Saya kasih nilai uangnya sebesar laki-laki, dan yang laki-laki ini kan nanti pada saat dia usaha perlu modal. Nah, saya kasih modal nanti, saya bilang. Tapi akhirnya anak-anak saya memilih ini. Yaudah, ini aja lah. Dikatakan yang ini, andai kata dia, saya udah kasih, dia mau jual silakan, atau dia mau apa silakan, nanti kalau ada keperluan silakan. Jadi intinya mereka udah sepakat yang ini. Jadi rumah itu kembaliin ke saya atau dikasihkan lagi ke saya. Dan yang kedua ini sudah kita jalanin gitu, udah mau kita jalanin, sudah sebagian sudah saya kasihkan saya seperti itu yang perempuan, uangnya sudah saya sebagian sudah saya kasih. Nah, yang saya tanyakan, apakah karena anak saya sudah setuju yang kedua ini dan dilakukan, apakah itu diboleh, Ustaz? Itu yang saya mau tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini dibahas dalam masalah fikih hibah ya, dan tentang masalah wasiat. Hibah itu sah dengan syarat diserah terimakan. Sehingga jika hanya sebatas aklamasi, pernyataan secara lisan, tapi tidak ada serah terima, maka tidak terhitung sebagai hibah yang sah. Karena itu kalau bapak hanya menyampaikan kepada anak-anak, kios ini saya kasih ke kamu, rumah ini saya kasih ke kamu, tapi gak pernah ada serah terima, bahkan tadi dikasih syarat, tapi kamu gak boleh jual, ini zahirnya belum diserah terimakan. Sehingga bapak tetap memegangi rumah itu, dan baru akan pindah hak milik jika misalnya bapak meninggal dunia. Kalau seperti ini yang terjadi, maka ini gagal untuk disebut sebagai hibah. Kemudian untuk pilihan yang kedua, yang tadi bentuknya uang dan yang anak laki-laki dikasih ruko 3 petak, jika sudah diserah terimakan, sah sebagai hibah. Anak dikasih sekian, yang putri, yang putra dikasih ruko sekian, dan itu sudah dihibahkan, terserah dia. Mau dia jual silahkan, mau dia sewakan silahkan, dan hasilnya milik dia. Insya Allah sah sebagai hibah. Dan selama keduanya saling ridho dengan nominal yang relatif sama, karena tadi anak perempuan juga dikasih senilai uang yang mirip sebagaimana atau senilai dengan apa ruko yang diberikan kepada anak laki-laki, insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Abu Ahsan di Sragen, apa hukumnya suami istri iuran kurban? Misalnya saya 1 juta, istri saya 1 juta untuk beli kambing seharga 2 juta. Suami istri iuran kurban, jika uangnya adalah beda kepemilikan, istri punya uang sendiri, suami punya uang sendiri, karena istri berpenghasilan, maka nanti setelah jadi seekor kambing harus diserahkan ke salah satu. Ini mau milik istri atau milik suami. Selanjutnya misalnya milik suami, baik, suami yang berkorban, dan beliau boleh menyebut atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, seperti yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah atau sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna nudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kami dulu, para sahabat, mereka menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga ketika yang menyembelih adalah bapak, maka boleh ketika menyembelih mengatakan bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadha anni walaka, Allahumma hadha anni wa an ahli baitihi. Ya Allah, ini kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Sah sebagai kurban satu keluarga. Yang mendapatkan pahala satu keluarga. Loh, katanya tadi kami enggak boleh urunan. Yang dimaksud enggak boleh urunan di situ adalah kepemilikan. Tapi ketika menyembelih, di situ boleh melibatkan keluarga untuk disebutkan dalam ikrar penyembelihan. Dan nanti mereka semua dapat pahala sebagaimana yang dicantumkan ketika menyembelih. Namun kambing ini tetap milik satu orang. Sehingga kalau dia kepemilikannya dua orang, berarti ini kan syirka amlak, kongsi dalam kepemilikan. Nah itu berikan ke salah satu dulu, ke si A misalnya. Baik, nanti si A atau suami menyembelih atas nama dirinya dan anggota keluarganya, insya Allah semuanya dapat pahala. Tayyib. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Ustaz, gimana hukumnya jika misalkan mendapatkan hadiah dari undian, misalkan pembelian suatu produk, hadiahnya sebuah motor, terus kan tidak mampu untuk membayarkan pajaknya, pajak 20%-nya. Apakah boleh misalkan kita jual tapi dengan minjam dulu uangnya, yang dari penjual itu minjam uang, jadi kita ngutang terus dibayar pajaknya kemudian dijual seperti itu? Jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Baik. Hukumnya jika hadiah itu sudah diserahkan, berarti sudah menjadi milik penerima hadiah, dan selanjutnya terserah bagi dia, mau dia jual silahkan, mau dia sewakan juga silahkan, mau dia hibahkan ke orang lain juga silahkan. Karena itu ketika dia diwajibkan untuk membayar pajak 20% misalnya, sementara dia gak punya uang untuk itu, maka dia boleh jual motor, kemudian hasilnya nanti dipakai untuk nutupi pajak, dan sisanya dikembalikan kepada penerima. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah terhubung namun belum bisa kami layani, semoga bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.